Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan dan kajian seputar Su'abul Iman, cabang-cabang iman dari kitab Qomir Turyan ala Mandumati Su'abil Iman karya Syekh Al-Alamah Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimallahu rahmatan wasi'ah. Cabang iman selanjutnya adalah cabang iman yang ke-28, yaitu Al-Thabatu fi Muharbatil A'da, yaitu tegar ketika berperang menghadapi musuh yaitu orang-orang kafir dan tidak lari dari peperangan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kalian berjumpa dengan sekelompok orang kafir dalam medan perang, fathbutu, maka hendaklah kalian tegar, wadhkurullaha katsira, dan banyaklah mengingat Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Makna ayat ini ai idza harabtum, jika kalian memerangi jama'atan kafiratan, sekelompok orang kafir, maka hendaklah kalian tegar memerangi mereka, wala tanhazimu, jangan kalah, dan wadhkurullaha, dan ingatlah Allah, wakabbiruhu, dan bentuknya yaitu dengan bertakbir, halal kitali, supaya kalian halal kitali pada saat kalian berperang, likai tafuzu bi muradikum, supaya kalian beruntung mendapatkan apa yang kalian inginkan yaitu kemenangan atau ganjaran, kemenangan dan ganjaran. Kemudian cabang iman yang ke-29 adalah menunaikan 1/5 harta rampasan perang kepada al-imam, kepada penguasa, atau naibihi, wakil dari penguasa. Likai, tujuannya supaya penguasa tersebut yufariqahu, membagikannya sebagaimana mestinya. Maka yang dimulai wujuban dan hukumnya wajib dari harta rampasan perang adalah salab. Yang pertama kali dilakukan adalah memberikan salab lil qatil al-muslim, kepada tentara muslim yang berhasil membunuh orang kafir tersebut. Ya, maka yang dimaksud dengan salab adalah harta yang melekat dan ada pada badan orang yang kafir. Ya, melekat yang ada pada melekat yang pada badan orang kafir, boleh jadi di situ ada jam tangannya, boleh jadi di situ ada sepatunya yang bagus dan sebagainya, di kantongnya ada duitnya dan yang lainnya. Maka di sini disampaikan yang pertama kali dilakukan adalah memberikan salab, yaitu harta yang menempel di badan orang kafir, kepada tentara muslim yang berhasil membunuhnya. Maka tentara A ini berhasil membunuh 10 orang kafir selama pertempuran, maka dia mendapatkan 10 salab. Dia mendapatkan 10 salab. Maka 10 orang tadi, di harta yang melekat di badannya diambil kemudian diberikan kepada si tentara A. Dan di sini disampaikan yubda'u wujuban minal ghanimah. Maka zahir kalimat ini menunjukkan bahwasannya ketentuan bahasanya salab itu adalah untuk orang yang berhasil membunuhnya dari tentara kaum muslimin, itu adalah ketentuan baku. Ketentuan baku dan tidak berbeda dengan perbedaan tentara, tidak berbeda dengan perbedaan kebijakan panglima perang. Maka zahirnya ini menunjukkan ini hukum baku. Dalam peperangan, maka salab itu adalah hak tentara muslim yang membunuhnya, membunuh orang kafir. Dan ada pendapat yang lain yang menyampaikan bahasanya ini adalah bukan ketentuan baku, namun tergantung ijtihad panglima perang. Maka dia bisa membuat aturan untuk menyemangati dan memotivasi tentara kaum muslimin. Dia bisa umumkan aturan pertempuran kali ini. Nanti siapa yang membunuh man qatala qatilan falahu salabuhu. Siapa yang berhasil membunuh musuh, maka harta yang melekat di badannya untuknya. Untuk menambah motivasi tentara-tentara kaum muslimin. Namun seandainya panglima perang memiliki kebijakan yang lain, ya, maka diperbolehkan. Itu pendapat yang kedua dalam masalah ini. Namun kalau kita lihat di sini, yang disampaikan oleh An-Nawawi Al-Bantani rahimallahu taala, ini adalah baku. Dalam setiap peperangan, maka aturan mainnya, man qatala qatilan, siapa yang berhasil membunuh musuh, maka untuknya salabnya. Semakin banyak yang berhasil dia bunuh, maka semakin banyak salab yang dia dapatkan. Maka itu yang pertama kali. Thumma, kemudian setelah salab itu diberikan kepada masing-masing yang berhak untuk mendapatkannya, yukhammasu baqiha, maka harta rampasan perang yang tersisa dibagi lima. Fa'arba'atu akhmasihi, maka 4/5 itu diberikan untuk orang yang menghadiri pertempuran dengan niat ikut berperang meskipun ternyata dia tidak berperang. Karena ternyata dia ditugasi oleh panglima perang untuk posisi di sini, posisi mengintai dan sebagainya. Walil juyush, dan semua pasukan perang meskipun tidak mengikuti peperangan karena dia bertugas di belakang sebagai perawat orang yang luka dan yang lain. Dan dengan aturan main lirajil, tentara yang jalan kaki maka mendapat satu bagian. Walil faris, dan tentara berkuda, maka untuknya dua bagian, satu bagian untuk orangnya dan satu bagian untuk kepentingan kudanya, perawatan kudanya. Ya, maka ini 4/5-nya. Dan ini berlaku manakala tentara-tentara tersebut adalah tentara-tentara yang sukarelawan, ya, yang tidak bergaji. Kalau tentara tersebut tentara profesional yang bergaji, maka tidak ada aturan ini. Maka 4/5 masuk kas negara. Kemudian wal khumusu al baqi, kemudian 1/5, tadi 4/5, maka ada 1/5, maka 1/5 yang tersisa setelah diambil 4/5, maka 1/5 ini juga yukhammas, dibagi 5. Seperlimanya satu sahmun, satu bagian untuk maslahat kaum muslimin. Semacam untuk memenuhi kebutuhan thuhur, suhur itu daerah perbatasan, untuk menutupi thuhur, daerah-daerah perbatasan yang rawan bisa dimasuki oleh musuh. Kemudian untuk keperluan memakmurkan benteng-benteng, benteng-benteng perlu renovasi dan yang lainnya, perlengkapan-perlengkapan yang dibentukkan diperlukan, maka diambilkan dari sini. Tuma, kemudian jika masih ada yang tersisa, maka untuk gaji bagi para qadhi, kemudian para ulama, kemudian para imam masjid, imam-imam tetap masjid, wal muadzinin, dan para muadzin tetap di masjid-masjid kaum muslimin. Mereka digaji dari kas negara, dan di antara sumber kas negara adalah al-khumus 1/5 dari total ghanimah. Kemudian bagian yang kedua, karena tadi 1/5 tadi dibagi 5, wasahmun, bagian yang kedua untuk kerabat Nabi, itulah Banu Hashim dan Banu Muttalib, dengan ketentuan yang laki-laki mendapatkan semisal bagian dua perempuan. Kemudian yang ketiga, ada satu bagian dilihatama untuk kepentingan anak-anak yatim, dibagikan pada anak-anak yatim. Akan jadi bantuan tunai untuk anak-anak yatim. Yang keempat, sahmunil masakin, satu bagian untuk orang-orang miskin, jadi bantuan tunai untuk orang-orang miskin. Yang kelima, orang miskin dan fakir. Yang kelima, sahmun libni sabil, satu bagian untuk keperluan musafir-musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Itu ketentuan dalam distribusi dan pembagian ghanimah harta rampasan perang. Kemudian selanjutnya qala an-nazim rahimallahu taala, wa a'tiq wa kafir aw fi bil wa'di uskuran, merdekakan budak, bayar kafarah, laksanakanlah janji dan bersyukurlah, wahfad lisanak, jagalah lisanmu, thumma farjaka, dan jagalah kemaluanmu, tagnamu, maka engkau beruntung. Maka penulis nazam menyebutkan dalam bait ini ada 6 cabang iman. Maka kita katakan mengikuti urutan yang telah lewat. Cabang iman yang ke-30 adalah memerdekakan budak yang beriman. Dan ini satu hal yang berpahala meskipun pemerdekaan tersebut bitaba'iyatin lil asli, mengikuti pokoknya, mengikuti induknya. Misalnya seorang punya budak perempuan sedang kondisi hamil, maka dia merdekakan induknya, maka janinnya itu tabak, maka ikut dimerdekakan dengan status tabaiyah. Kemudian untuk kalimat atau beberapa kata sisanya saya tidak tahu maksudnya, audarin ausabin, kita lewati. Qal sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang memerdekakan budak muslim salimatan yang normal, yang tidak cacat, semuanya normal, semua badannya normal, utuh, lengkap, maka Allah merdekakan setiap anggota badan dari orang yang memerdekakan sebagai kompensasi dari anggota badan dari budak tersebut. Allah akan merdekakan dan selamatkan dari neraka sampai-sampai kemaluannya, bifarjihi, karena kemaluannya. Maka Allah selamatkan kemaluan si orang yang memerdekakan tersebut dari neraka, bifarjihi, karena dia memerdekakan budak yang punya kemaluan yang normal. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dan cabang iman yang ke-31 adalah melaksanakan dan membayar kafarah yang menjadi kewajiban. Dan kafarah yang menjadi kewajiban seseorang itu ada 4 macam. Yang pertama kafarah zihar, kemudian yang kedua kafarah pembunuhan tidak sengaja. Ya, kalau pembunuhan sengaja maka terlalu besar dosanya sehingga tidak ada kafarahnya. Ini kaidah dalam masalah kafarah. Dosa yang terlalu besar itu tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarahnya. Terlalu besar untuk bisa ditutup dengan kafarah. Kemudian kafarah karena melakukan jima di siang hari bulan Ramadan secara sengaja. Kemudian yang keempat, kafarah karena melanggar sumpah. Dan kewajiban untuk 3 macam kafarah. Yang pertama kewajibannya ini sama untuk 3 kafarah yang pertama. Dihar, pembunuhan tidak sengaja, dan jima siang hari bulan Ramadan. Maka 3 yang pertama ini kewajibannya sama, memerdekakan budak yang beriman, salimah yang normal, utuh semua anggota badannya, yang bersih min aibin dari cacat, yang bersih dari cacat, cacat fisik, yukhillu bil amal, yang merusak kemampuan dia untuk bekerja. Ya, maka pincang, maka nanti kerjanya tidak maksimal. Ya, buta sebelah, tentu kerjanya tidak maksimal. Maka tidak boleh dijadikan sebagai pembayaran kafarah. Memerdekakan budak semacam ini tidak boleh dijadikan sebagai pembayaran kafarah. Jika tidak mampu memerdekakan budak, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ini berlaku untuk tiga jenis kafarah tadi. Zihar, seorang suami yang mengatakan, seorang suami yang mengucapkan ikrar tidak ingin menyetubuhi istrinya dengan mengatakan kalau istrinya itu sebagaimana ibunya. Sebagaimana ibunya tidak boleh dia setubuhi, maka istrinya ini dia perlakukan semacam itu. Itu namanya zihar. Maka jika tidak mampu memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Wa yanqati'u tatabu'u bil iftari walau bi udhrin. Dan tatabu' berturut-turut itu putus ketika dia tidak puasa meskipun karena udhur. Maka di sini sampaikan karena sakit akhirnya kemudian break tidak puasa. Maka berturut-turutnya jadi putus. Ulang lagi dari nol. Kafarah dihar, kafarah pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja, contohnya nyerempet orang naik motor, ngebut, ugal-ugalan, nyerempet orang, mati. Maka yang nyerempet orang ini punya kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut. Dan ini bertambah dengan bertambahnya orang yang mati. Yang mati 2 itu jadi 4 bulan berturut-turut. Nah ini 2 bulan berturut-turut tadi itu harus berturut-turut. Kalau berturut-turutnya batal, ulang dari nol, dimulai dari pertama lagi. Dan di sini disampaikan berturut-turut itu putus manakala tidak puasa meskipun karena udzur, sakit misalnya, safar misalnya. Maka tetap harus puasa kalau mau tidak ngulang dari nol. Kalau nggak mau dinolkan, sakit harus tetap puasa. Kecuali udzur itu adalah udzur yang di luar kontrol dia, ila nahwi haidin. Kecuali semisal haid bagi wanita, ini di luar kontrolnya. Ataupun menjaga kondisi fisik supaya tidak sakit, safar ataukah tidak, itu dia yang ngatur. Maka tidak diterima. Maka udzur, tidak sakit, safar tidak diterima dalam masalah 2 bulan berturut-turut. Yang diterima adalah haid atau nifas. Jadi sudah dapat 1,5 bulan, masuk angin, enggak kuat. Kalau puasa, akhirnya dia batal. Sudah, besok mulai lagi dari hari pertama. Dimulai lagi dari hari pertama. Fain aja sejika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Dan klaim tidak mampu tidak diterima kalau untuk anak muda. Untuk anak muda tidak diterima. Tapi kalau dia memang orangnya sakit-sakitan, orangnya sudah sepuh, kemudian dia mengklaim saya tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Namun mbah kok bisa ugal-ugalan di jalan mbah, nyerempet orang. Wah ya ugal-ugalan bisa, jiwanya masih muda. Tapi kalau masalah puasa, jiwanya tidak muda kan? Curang namanya. Di jalan ugal-ugalan jiwa muda. Masalah puasa enggak mau jiwa muda. Jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, wajib it'amu 60 miskina, maka wajib ngasih makan 60 orang miskin. Harus 60 orang. Enggak boleh 10 orang didobeli bolak-balik. Likulin minhum, masing-masing dari mereka adalah satu mut. Satu mut itu berarti seperempat sok, seperempatnya 2,5 kilo. Min ghalibi kutil balad, dari kut makanan pokok balad negeri tersebut yang paling dominan. Kalau di negeri tersebut terdapat beberapa makanan pokok, maka yang dilihat adalah yang dominan. Ini berlaku untuk tiga jenis kafarah illa fil qatli, kecuali pembunuhan tidak sengaja. Fala it'ama fihi. Maka tidak ada it'am, opsi dan pilihan memberi makan. Maka kalau untuk pembunuhan tidak sengaja, pilihannya cuma dua: memerdekakan budak sama puasa 2 bulan berturut-turut, tidak ada yang lain. Untuk pembunuhan tidak sengaja itu cuma 2 kafarahnya. Memerdekakan budak, tidak ada budak, ya sudah, tinggal cuma 1 aja pilihannya, tidak ada, tidak bisa negosiasi yang lain. 2 bulan berturut-turut. Maka jika seorang muslim menyadari hal ini, maka seorang muslim akan jadi orang yang tertib berlalu lintas. Enggak aneh-aneh. Enggak aneh-aneh. Nyenggol orang, wah, bahaya. Nyenggol orang masuk rumah sakit, 1 bulan di rumah sakit, mati. Tetap kena 2 bulan berturut-turut. Kena puasa, kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut. Wajibul akhirah, adapun kewajiban dalam kafarah yang terakhir, kafarah nomor 4, yaitu melanggar sumpah, yaitu kafaratul yamin. Kewajibannya adalah memberi makan 10 orang miskin. Masing-masing dari 10 orang itu diberi 1 mud makanan pokok yang paling dominan di negeri itu. Atau boleh milih memberi 10, memberi pakaian 10 orang miskin dengan pakaian yang menutup aurat. Kemudian yang ketiga, boleh milih memerdekakan budak yang beriman. 3 hal ini wajib mukhayyar, boleh memilih, bebas mana yang dirasa nyaman. Fa'in ajaza an dzalik, jika tidak mampu 3-3-nya, tidak ada yang mampu, maka kewajiban orang yang membayar kafarah sumpah adalah wajib puasa 3 hari. Dan ini diperbolehkan meskipun mutafariqah, tidak berturut-turut. Berturut-turut boleh, tidak berturut-turut dalam madhab Syafi'i boleh. Ya, kemudian cabang iman yang ke-32 adalah melaksanakan janji. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, laksanakanlah perikatan-perikatan kalian, transaksi-transaksi atau ikatan-ikatan kalian, termasuk ikatan uqud, termasuk di dalamnya transaksi-transaksi, demikian juga janji-janji, demikian juga perjanjian-perjanjian. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa'ufu bil ahdi, maka laksanakanlah perjanjian dan kontrak yang telah kalian setujui dan kalian tanda tangani. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya semua perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, terdapat hadis, di sini dikutip hadis yang bunyinya, al-iddatu atiyatun, janji itu sama dengan pemberian. Demikian juga terdapat hadis yang lain yang mengatakan, al-iddatu dainun, janji itu utang. Untuk hadis yang kedua, janji itu utang, hadis ini diriatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat, dikomentari oleh Ibnu Rajab di Jami' Ulum wal Hikam. Di sanadnya terdapat rawi yang majhul, rawi yang tidak diketahui. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi di takhid beliau untuk kitab Ihya, ada rawi yang majhul dalam hadis ini. Sehingga berarti hadis yang dhaif. Sedangkan hadis yang pertama, al-iddatu atiyatun, janji itu adalah pemberian. Ini lengkap ceritanya, ada seorang perempuan datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu. Falam tuwafiq indahu syai'a. ternyata Nabi tidak punya sesuatu yang bisa diberikan pada perempuan tersebut. Maka lantas perempuan tersebut mengatakan, ya Rasulullah idni, wahai Rasulullah, janjikanlah untukku sesuatu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak dengan Rasul mengatakan, al-'idatu 'atiyatun, yang namanya janji itu adalah sama dengan memberi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di kitabnya Marasil. Marasil artinya kumpulan hadis-hadis mursal, dan mursal bagian dari hadis yang dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya Marasil. Imam Abu Dawud punya kitab Sunan, punya kitab Al-Marasil. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di kitabnya Al-Marasil. Ya, rawinya adalah Hasan Al-Basri. Dan mursalnya Hasan Al-Basri adalah mursal yang jelek sekali. Ini para ulama hadis mengatakan bahasanya Marasil Hasan Al-Basri itu karih, seperti angin, adanya seperti tidak adanya. Maka meskipun mursal, maka dia mursal yang lemah sekali. Kemudian hadis yang ketiga yang dibawakan di sini adalah salah satu tiga hal ada di tengah, ada pada diri orang munafik jika bicara berdusta dan jika wa'ada berjanji akhlafa menyelisihi janji, wa idza tumina khana, dan jika diberi amanah dia khianat. Makna hadis ini, jika terkumpul tiga hal ini pada diri seorang muslim, maka sifatnya, keadaannya serupa atau mirip dengan keadaan orang munafik. Mana ini beliau dapatkan, faedah yang beliau dapatkan dari seorang ulama bernama Al-Azizi. Dan menyelisih janji itu ada dua macam. Yang pertama adalah seorang itu membuat janji dan berniat untuk melaksanakan janjinya pada saat dia berjanji, kemudian di hari H dia tidak melaksanakan janji tersebut tanpa alasan. Tanpa alasan. Maka ini menyelisihi janji. Kemudian yang kedua yang lebih jelek adalah orang yang membuat janji dan saat membuat janji dia sudah bertekad tidak akan melaksanakan janjinya. Dia, ketika dia membuat janji dia bilang insya Allah datang. Namun batinnya tidak bakalan saya datang. Maka ini menyelisih janji yang lebih jelek. Dan menyelisih janji itu termasuk dalam ayat ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak akan kalian lakukan? Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini sungguh besar muka Allah Subhanahu wa taala gara-gara perbuatan kalian mengatakannya itu menjanjikan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Kemudian cabang iman yang ke-33 adalah bersyukur. Allah taala berfirman, waskuruli wala takfuruni. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Janganlah kalian kufur nikmat. Allah taala berfirman, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum?" Allah tidak akan mengadzab kalian in syakartum wa amantum. Jika kalian bersyukur dan beriman. Kemudian di sini dikutipkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keterangan kualitasnya. Insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Arba'u khisalin, ada empat perkara. Siapa yang empat perkara itu ada pada dirinya, maka sempurnalah keislamannya. Walau kana meskipun min kornihi, dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya penuh dengan dosa. Yaitu jujur, syukur, punya rasa malu, dan akhlak yang mulia. Dan syukur itu yang tadimu tersusun dari tiga hal, tiga unsur, ilmin, halin, wa amalin. Syukur itu yang tadimu tersusun dari tiga unsur, pengetahuan, keadaan dan sikap, kemudian amal dan praktek. Unsur yang pertama, pengetahuan, yaitu mengetahui dan menyadari nikmat dari pemberi nikmat. Menyadari adanya dan menyadari itu adalah kebaikan pemberi nikmat. Maka tidak ada orang yang tidaklah tergolong orang yang bersyukur, orang yang menghilang-hilangkan nikmat. Ada nikmat pada dirinya namun dia merasa seakan-akan dia tidak mendapatkan nikmat. Yang kedua, keadaan dan sikap itulah al-farah, gembira, yang terwujud senang, yang terwujud karena in'amil mun'im, karena pemberian orang yang memberi nikmat. Kemudian yang ketiga adalah al-amal. Wa al-qiyam, yaitu melakukan apa yang jadi maksud dan keinginan orang yang memberi nikmat, wal mahbubi, dan apa yang disukai oleh pemberi nikmat. Maka seorang itu bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, manakala ada padanya tiga hal ini. Dia mengaku ini adalah kebaikan orang yang berbuat baik kepada dirinya. Dia tidak nutup-nutupi, menghilang-hilangkan kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Kemudian yang kedua, dia gembira dan senang dengan kebaikan beliau. Kemudian yang ketiga, dia melakukan apa yang jadi maksud pemberi nikmat, pemberi kebaikan. Demikian juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, isinya tiga hal ini. Menyadari bahwa nikmat Allah itu adalah nikmat dan tidak menutup-nutupinya, dan menyadari bahwa nikmat itu semata-mata kemurahan dan kemudahan darinya. Kemudian merasa senang dengan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu. Dia gunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Sibli mengatakan, "Asyukru ru'yatul mun'im." Hakikat syukur adalah melihat orang yang memberi nikmat. La ru'yatun nikmati, bukan hanya semata-mata melihat nikmat. Sebagian orang mengatakan syukurnya orang awam ada syukur karena nikmat berupa makanan, minuman dan pakaian. Sedangkan syukurnya orang yang istimewa adalah ala waridatil qulub, adalah mensyukuri apa yang datang pada hatinya. Pada hatinya dia bersyukur karena terhadap nikmat-nikmat yang Allah dapatkan berupa amal-amal hati, rasa cintanya kepada Allah dan yang lain. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.